12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum Saudara Lun, berita siang edisi hari ini Minggu 10 Juli 2016 dibacakan oleh saya Ahyar. Saudi tahan 12 warga Pakistan terkait bom Madinah dan Qatif. Dua penumpang Batik Air diamankan polisi karena membawa sabu. Bulog mendapat penugasan mengimpor daging kerbau dari India. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimapase 90,1 FM Luksemawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, kepolisian Arab Saudi telah menahan 19 orang terkait ledakan bom bunuh diri di Madinah dan Qatif pada pekan ini. Sebanyak 12 di antaranya merupakan warga negara Pakistan. Diwartakan BBC, juru bicara Kementerian Kesehatan Saudi bahkan sudah merilis beberapa nama pelaku. Salah satunya, Nair Muslim Hamad, pria Saudi berusia 26 tahun. Dia diketahui sebagai pelaku bom bunuh diri di dekat Masjid Nabawi Madinah yang menewaskan 4 polisi. Juru bicara Kementerian Kesehatan Saudi itu juga mengatakan pelaku memiliki sejarah penyalahgunaan obat-obatan. 3 orang lagi yang diyakini sebagai penyerang di Qatif juga sudah diidentifikasi. Kewarganegaraan mereka belum jelas, namun yang pasti mereka bukan orang Saudi. Ketiganya adalah Abdul Rahman Al-Omar, 23 tahun, Ibrahim Al-Omar, 20 tahun, dan Abdul Karim Al-Husni, 20 tahun. Serangan di sebuah lahan parkir masjid di Qatif terjadi lebih dulu dari Madinah, meski berlangsung pada hari yang sama, yakni Senin 4 Juli 2016. 2 petugas keamanan meninggal di dekat Masjid Nabawi. Sementara 2 orang petugas lagi terluka akibat ledakan bom bunuh diri tidak jauh dari lokasi Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Jeddah. Hingga saat ini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas 3 serangan yang menguncang negeri petrodolar. Akan tetapi dugaan kuat mengarah kepada kelompok militan ISIS. Saudara Lun, 2 orang penumpang pesawat Batik Air tujuan Makassar diamankan polisi di Bandara Soekarno-Hatta. Kedua orang tersebut kedapatan membawa narkotika jenis sabu saat akan berangkat. Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiono mengatakan petugas X-ray Terminal 1C keberangkatan mencurigai 2 orang penumpang yang melewati walk-through metal detector karena melihat adanya kejanggalan. Petugas X-ray kemudian melakukan pemeriksaan terhadap tubuh kedua orang itu. Rupanya di bagian tubuh kedua orang itu ditemukan bungkusan diduga narkotika berjenis sabu berjumlah total 10 bungkus. Peristiwa tersebut terjadi Sabtu page pukul 8.00 WIB. Mereka kemudian sempat diamankan di ruang kantor keamanan Bandara Soekarno-Hatta Terminal 1B kedatangan. Selanjutnya, kedua orang tersebut dan barang bukti diserahkan ke piket Res Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk pengusutan lebih lanjut. Saudara Lun, Perum Bulog mendapat penugasan mengimpor daging kerbau dari India. Sebanyak 10.000 ton daging kerbau bakal masuk akhir bulan ini. Bulog menyatakan kerbau yang dipotong telah diperiksa Badan Karantina Kementerian Pertanian dan dinyatakan bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK, kehalalannya juga terjamin. Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu mengatakan 10.000 ton daging kerbau dari India telah dikirim dan secara bertahap akan mulai masuk ke Indonesia pada akhir Juli 2016. Sesuai peraturan Menteri Pertanian, Bulog mengimpor daging dari India, seluruhnya daging kerbau, yang diproses 10.000 ton sesuai izin yang diberikan pada Bulog. Daging kerbau akan mulai masuk pada minggu ketiga dan keempat Juli ini. Selanjutnya, daging kerbau akan dijual Bulog kepada masyarakat melalui gerai-gerai rumah pangan, operasi pasar yang dilakukan Bulog, kerjasama dengan 40 distributor, dan kerjasama dengan beberapa asosiasi pedagang daging. Selain itu, sudah banyak pedagang daging sapi yang bersedia menjual daging kerbau ini di pasar-pasar tradisional. Saudara Lun, militer Korea Utara kembali meluncurkan rudal balistik dari kapal selam. Hal ini dilakukan usai Amerika Serikat dan Korea Selatan memutuskan meluncurkan sistem pertahanan rudal canggih. Keputusan tersebut memicu kemarahan China dan Rusia yang sama-sama melihat hal tersebut sebagai upaya Amerika Serikat untuk menancapkan pengaruh militer di kawasan Asia Pasifik. Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan Korea Utara meluncurkan rudal balistik dari perairan dekat pelabuhan Simpo atau Timur Laut Korea Selatan. Rudal itu diluncurkan dari kapal selam jenis Simpo seberat 2.000 ton pada Sabtu jelang siang. Menurut media lokal Yonhap, rudal itu mengudara hingga ketinggian 10 km sebelum meledak di udara. Dalam pernyataan terpisah, Kepala Staf Gabungan Militer Korea Selatan menyebutkan peluncuran rudal Korea Utara itu gagal dilakukan sesuai rencana. Peluncuran rudal itu gagal pada tahapan awal sesaat setelah rudal mengudara. Peluncuran rudal ini digelar usai otoritas Amerika Serikat memasukkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dalam daftar sanksi untuk pertama kalinya. Amerika Serikat menyebut Kim Jong-un bertanggung jawab atas rangkaian praktik pelanggaran HAM serius. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, sebuah perahu getek tenggelam di sungai desa Babeku, kecamatan Batin 2 Babeku, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi pada Jumat sore. Akibatnya dua orang tewas dan dua lainnya masih hilang. Perahu yang sedang menyeberang sungai itu diduga tenggelam karena kelebihan muatan. Penumpang getek ada 8 orang dan seorang nahkodanya. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho mengatakan, dari 9 orang yang berada di perahu, 5 orang berhasil ditemukan selamat. 2 orang ditemukan meninggal dunia dan 2 orang hilang. Korban meninggal yakni Indri 35 tahun dan Rizky 1 tahun. Kedua korban adalah ibu dan anaknya. 2 orang yang masih hilang adalah Siva 3 tahun dan Mila 16 tahun. Korban adalah pendatang yang akan berkunjung ke rumah kerabatnya untuk berlebaran. BPBD Kabupaten Bungo bersama unit Rescue Damkar Bungo, TNI Polri, SAR, dan masyarakat melakukan evakuasi dan pencarian korban. Sederalun, insiden pengusiran penumpang dari pesawat terjadi di Ambon, Maluku. Seorang penumpang Wings Air diturunkan karena tak patuh dengan aturan. Penumpang dengan inisial U tersebut tak mau membuka penutup jendela dan melipat meja di hadapan anak kecil di sebelahnya saat diminta pramugari. Peristiwa ini terjadi pada Jumat siang kemarin di Bandara Internasional Patimura Ambon. Ketika itu, pesawat Wings Air rute Ambon langgur kembali mendarat karena keributan antara penumpang dengan awak kabin tersebut. Direktur Keamanan Penerbangan Kementerian Perhubungan M. Nasir Usman menjelaskan penumpang itu sudah diberitahukan mengenai aturan penerbangan oleh pramugari yang melaksanakan cek kabin. Pramugari itu malah dimarahi karena menyebabkan mengganggu anaknya makan. Tidak lama, datang pramugari senior yang lain meminta untuk mematuhi aturan agar membuka penutup jendela dan melipat meja. Pramugari ini juga kena semprot agar tidak ikut campur. Setelah pesawat take off dari Bandara Ambon, pramugari bercerita ke kapten pilot dan kemudian dilakukan pendekatan kembali ke penumpang itu oleh pramugari yang lain. Tetapi penumpang itu tetap mengotot dan bahkan mengaku bisa memecat petugas yang berdinas. Akhirnya, karena termasuk kejadian penumpang yang tidak mau patuh, kapten pilot memutuskan kembali ke Ambon. Pesawat kemudian mendarat dan penumpang diamankan petugas keamanan untuk dimintai keterangan. Sheffield United Leicester City telah menambahkan penyerang baru ke dalam skuadnya menjelang pembukaan Premier League musim 2016-2017. The Foxes sukses meminang penyerang CSKA Moskow, Ahmed Musa, dengan mahar sebesar 16,5 juta pounds atau sekitar 280 miliar rupiah. Musa merupakan pemain keempat yang sukses didatangkan The Foxes pada musim panas ini. Sebelumnya, klub besutan Ranieri ini telah mendatangkan kiper Ron Robert Ziller, bek Luis Hernandez, dan gelandang Nampelis Mendy. Penyerang berusia 23 tahun bergabung dengan klub yang bermarkas di King Power Stadium tersebut setelah sukses membantu CSKA memenangkan gelar juara Liga Rusia. Penampilan menakjubkan itu membuat sejumlah klub Inggris seperti Southampton, Everton, dan West Ham United tertarik memboyongnya. Musa mengatakan dirinya sangat senang dapat bergabung dengan Leicester City. Bagi Musa, The Foxes merupakan salah satu klub terbaik. Musa pun berharap bisa menampilkan permainan terbaiknya untuk Leicester City pada musim ini.